Awak kat Comi panggil Cik? Tidak. Abang Osman tu nak tanya pasal saksofon. Bain sudah berapa lama main saksofon? Sudah 1 tahun, Abang. Minta saksofonnya, Bain. Abang Usman pun sudah lama tidak main saksofon. Entah boleh ke tidak, belum tahu lagi. Sat-sat ni sampai. Siapa tiup saksofon tu, ha? Itu anak angkat Cik yang baru. Anak angkat? Iya, namanya Osman. Kesian, matanya buta. Buta? Yang ini Kasim Selamat. Kasim Selamat? Makin